Teman-teman perintis juga semuanya, terima kasih sekali lagi. Selamat siang sobat petugas. Dan kita bermain bersama Safala Hotline Music. Mitra Video Shooting. Thank you. Dulur-dulur sing sisih kiwa kono kita amati roto.